السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita berada dalam majlis kuliah maghrib bulanan sekitar Kuantan ini, kitab Jamul Jawami'. Siapa yang bawa kitab boleh pinjam tak saya? Kita gaduh-gaduh bahan kitab lain pula. Pinjam saya. Ada tanda tak? Ada tanda tak? Tidak. Baik, kita nak sambung kat mana ni? Muka surat 8. Muka 8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata CCG 7754, tolong alih dengan qadar yang segera. Masa diberi 5 minit. CCG 7754. Kerana mengganggu lalu lintas. Alih sikit jangan balik. Ada makan. Alih sikit. 7754. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini suatu pasal. Bermula tayamum itu wajib dengan tanah yang suci lagi berdebu. Berdebu tu kan? Tertekala lemah daripada memakai air sebab penyakit atau luka yang tiada dapat kena air, atau sebab ketiadaan air di dalam negeri, atau musafir, atau mayat kanak-kanak yang tiada sampai air ke dalam kulfahnya. Maka bermula anggota tayamum itu pada muka dan kedua tangan hingga kedua siku, dan fardunya itu 5 perkara. Jadi malam ni termasuk bab tayamum. Kita ni rekah je disebut. Tapi kalau kita tak pandai langsung, insyaAllah malam ni pandai tayamum. Kita nak boleh hurai panjang lebar tu bukan fardu ain. Boleh sarah bab tayamum 4 hari 4 malam tu dak wajib tu. Sekurang-kurangnya kita tahu basic. Sebab kita tak tahu basic, tak lepas dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula tayamum itu wajib, dia kata. Jadi bukan sunat. Kita tak boleh nak ambil wuduk pasal tak ada air. Wajib tayamum, bukan sunat. Maknanya kalau sunat ni kita tak mau tayamum, buat apa pakai semayang? Tak. Siapa yang tidak ada air, dia tak mau tayamum, dia semayang, berdosa besar. Sebab tayamum adalah dengan tanah yang suci. Itu syarat ni. Ada orang kata tepuklah kat mana-mana dinding-dinding, cermin-cermin, sah tayamum. Belek sungguh. Dia tak dengar Tuhan kata dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyibah. Maka wajiblah kamu bertayamum itu dengan tanah yang suci. Nampak? Bukan tepuk di dinding. Kalau di dinding tu ada tanah, tak apa. Dia nak tanah. Tanah pula yang suci. Yang kalau kita letak tangan, dia lekat debu di tangan kita. Tapi kalau tanah yang dibakar dah, letak tangan tak jadi dekat, tak jadi debu lekat di tangan. Kalau kita tepuk, tak jadi dah kutub. Contohnya temikol. Hal rabu pasu bunga. Temikol tu asal tanah lah. Dia bakar-bakar keras jadi temikol. Kita boleh tengok. Tak boleh dah lah. Dia hilang nama tanah dah. Tayamum ni penting belajar. Sebab kebanyakan orang sampai masa dia kena bertayamum, tapi dia tak belajar, pakai tak ada lah. Tangan kena semi patah mak lempik, kena tayamum bah. Jangan main pakai ambil wuduk saja. Nah, tangan baluk ada masuk bulu belak pula, tak boleh nak buka, patah ni. Tak kena air. Nah, kena belajar tayamum kok mana. Nah, kalau tidak tak jadi semayang. Panah balik lah niak. Tak apa, balik lagi sejuk kan. Betul tak? Kejap je. Ada lah 2 jam. Boleh 2 jam boleh mana ni? Tak boleh. Tak boleh, kita buat setengah jam. Balik di rumah, buka baju, buka luar, sejuk kan. Kira ni. Nah, dia kalau tidak ada rasa panah, tak ada ni, mak sejuk. Nah, sejak je. Mesti dengan debu dan tanah yang suci. Nah. Ada orang kata kalau kita naik kapal terbang, nak, tayamum lagu mana tak ada air. Oh, senang dia kata tepuk di kursi kapal terbang. Kita jawab mengaji dua ni, tepuk di kursi kapal terbang. Ada debu tanah tak? Melainkan kapal terbang JKR. Hak bawa tanah. Dah, aku dah tahu. Nah, kalau kapal terbang biasa memang tak ada debu. Berhenti sekali landing, vacuum selalu. Nak ambil dia ni debu. Debu pula kena debu tanah. Fatayammamu sa'ida. Faham tak sa'ida? Tanah. Debu lain tak boleh. Neh? Debu kotor, debu sawang, debu hak bekang ngecak kereta, debu hak seming. Ha, tak boleh tu. Debu tanah. Neh? Yang suci. Nampak? Tetapi dia kata lemah daripada memakai air. Kita tak mampu nak guna air. Asalnya air. Akak hadas besar, mandi. Akak hadas kecil, wuduk. Mesti dengan air. Bila tak boleh nak pakai air, maka barulah wajib tayamum. Nampak? Bila tak boleh pakai air, sebab apa? Penyakit atau luka yang tiada dapat kena air. Wa in kuntum mardha au ala safarin. Nampak? Jikalau kamu itu sakit atau kamu musafir di negeri yang tandus tak ada air. Siapa pada ayat fatayammamu sa'ida, maka wajib kamu tayamum. Nampak? Falam tajidu ma'a, kamu tak jumpa air, fatayammamu sa'ida tayyiba. Air tak ada, barulah boleh tayamum. Tapi kita pergi kat sakit dulu. Ingat tu kan? Sakit. Tak ada baru. Luka ni di tangan ni. Umpamanya. Neh? Di tangan atau di muka. Kalau kena air memang payah baik. Pasal luka teruk. Muka masuk dalam spoket. Nak silap congek mutu. Neh? Mak lempik. Nah. Rabak api ni. Kalau kena air ambil wuduk memang payah baik atau semakin parah. Haa, tayamu abang. Neh, ambil debu, tepuk, buat pelahang-lahang gitu. Nah, lepas tu boleh tiup balik, buang. Atau tangan jahit gini ni. 12 jahit umpamanya. Neh, masuk si dalam. Patah, doktor masuk si. Masuk suruh lebar. Nah, jahit. Baru jahit boleh kena air, tak boleh kena air lagi. Neh, tayamum. Lagu mana cara? Gini. Kalulah maknanya hak mana sehat, maka wajib dulu basuh anggota yang sehat. Ingat baik, nak buat catah dosa. Tangan kiri ada luka sini, tak boleh kena air ni. Baru sudah jahit ni, doktor jahit. Maka wuduk kita bermula kat mana? Wuduk benda dulu. Basuh muka dulu lah. Farsilu wujuhakum, wajib basuh muka dulu. Ambil wuduk. Nah, dengar baik ni. Pakai hak kita kata ni dulu kini selamanya. Mari hak lain gajah rimah pun serbang besar kubah masjid buah sawakan. Pasal kita kata ni hak muktamad ulama-ulama hak besar-besar. Pasal ramah kacau lah ni. Nah, dia kata kalau luka sini tak payah, tak payah tayamum. Ataupun tayamum saja tak payah ambil wuduk. Tu mengaruk belaka. Nah. Bila sini saja luka, muka kita luka tak? Tak luka, ambil wuduk. Faham tak? Nah, basuh macam biasa. Tangan kanan luka tak? Tak, basuh macam biasa. Tangan kiri luka sini saja, sini boleh tak kena air? Boleh. Basuh kak boleh kena air dulu. Faham baik tu? Wuduk kak boleh kena air. Sini taruh, tak boleh kena air pasal jahit ada. Nah, siap basuh hak boleh kena air, taruh dah sini, bermulalah untuk tayamum. Ingat tu. Situ start tayamum. Dah, ini sahabat-sahabat duk ajar ni, tabi'in ambil, khabar ke ulama-ulama, sahabat kita. Nampak cara dia. Hak boleh basuh kena basuh dulu ikut tertib. Nah, tayamum lagu mana? Tepuk debu nah dengan tangan dua belah. Niat bertayamum. Ganti ni, tak boleh kena air ni tangan ni. Lepas tu sapu di muka. Sekali sebab anggota tayamum dua saja. Nampak famsahu bi wujuhikum. Mula-mula sapu debu itu pada muka-muka kamu. Wa aydiakum wa aydikum minhu. Nah, kemudian dua tangan-tangan kamu. Neh. Lepas sapu muka tepuk pula debu tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Hak bekas ambil wuduk tadi lama juga. Cuma dekat sakit ni perlahan lah. Nah, buat gitu dengan debu tak apa dah. Bukan ambil debu ganyih gini. Boleh kira ni. Berkembur tu bit darah. Dah bukan. Eh? Sebab kalau kena air dia bekok. Eh? Tapi debu tak apa. Buat gitu. Eh? Perlahan. Eh? Ha. Debu dah mesti banyak sini. Sedikit tak apa dah. Ni ta'ab budiyum. Kita ta'ab perintah Allah. Hikmah Allah lebih mengetahui. Nah, ha? Mudah. Habis tayamum kerana sini tak boleh kena air, sambung balik wuduk. Benda pula. Ha, apa maksud tangan? Ha? Sapu pala lah. Pada ingat kita semua. Tak? Sakit tu berubah ni. Sapu pala pula. Sambung balik wuduk tadi ingat lah. Lepas tu sapu telinga. Lepas sapu telinga, basuh kaki. Lepas tu naik bayang lah. Ha, ingat tu lah. Baik. Contoh waksa. Contoh yang kedua, ada seming. Nah, melanggar, accident, melanggar dengan kelam minyak. Patah kaki ni, bekas seming mozek tu. Mana dali kena air, siapa kat peti ni? Neh, baik, ingat tu kaki kanan ada seming. Tak boleh kena air. Wuduk bermula dengan muka dulu, ambil kan? Macam biasa. Basuh muka, basuh tangan, tangan kiri, sapu kepala, konyong telinga, tapa kaki kiri tak boleh basuh. Ada seming. Faham tak? Situ kita tayamum. Tayamum pula. Tepuk debu, sapu muka. Niat tayamum dulu. Tepuk pula sekali lagi, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Sebab apa? Tayamum untuk kaki kanan ni, yang ada seming ni, tak boleh kena air. Selesai tayamum, buat benda. Hah? Sambung kaki kiri, bah. Tak basuh lagi kaki kiri. Faham lagi tu? Eh? Faham? Tak faham kat tangan? Mudahlah tu. Neh? Ha tu lah. Bukan hak kita tu, hak ulama-ulama. Nah. Neh? Kalau mandi junub tak apa. Kita nak mandi dulu boleh, kita nak tayamum dulu pun boleh. Pasal mandi tak ada tertib. Yang ada tertib pasal wuduk saja. Neh, contoh ada so. Tok Imam, ada so. Tak ada imam ni, tak imam lain. Neh? Nampak? Maknanya lutut ni belak, patah lutut, lutut patah. Nah, naik buang musim. Nampak? Dalam lutut patah pun junuk juga dan lagi. Nah, apa bunyi tu imam. Nah, baik. Jadi nak mandi junuk, lutut tak boleh buka tu tu unding kata takut jatuh kepala lutut. Jangan buka dia tu. Baik. Kita nak tayamum dulu boleh. Nak mandi dulu boleh. Nak tayamum dulu boleh. Kalau tayamum dulu start tepuk debu. Ni ha, tayamum kerana lutut tak boleh kena air. Faham ke? Sapu di muka. Tepuk kali kedua tangan kanan, tangan kiri. Selesai tayamum. Lepas tu mandi junuk ah. Ha. Mandi guna pula. Dan ni yang kata ada baruk. Hak tak baruk lah bah. Nah, hak baruk ni tak payah mandi. Ya, tak boleh kena air. Tok Omar kata. Nah, tubuh lain yang mandi. Rasa air, wajib kena air, tak kena air, tak sah. Pasal ada orang mengajar, dia kata, kalau kita junuk, ada sah, nah, lepas tu luka ada, tayamum saja. Oh, sedap agama. Oh. Lepas tu air boleh kena tubuh, tak payah kena. Ramai mana ikut, babah habis. Nah, awak tanya ulama besar-besar, dia kata orang ni babah. Nah, bal wa mudillu, dia telah terbabah dan membabahkan orang yang lain. Nah, jadi ingatlah eh, ingat mudah eh. Ha, mudah tayamum. Musafir, bukan sebarang musafir boleh tayamum. Musafir sampai masa nak ambil wuduk, tak ada air, baru boleh tayamum. Nah, ha, baik, kita gostang balik. Kau dalam kapal terbang tadi, tepuk di debu-debu di kursi kapal terbang tak sok. Tepuk di cermin kapal terbang pun tak sok. Tepuk di latar kapal terbang pun tak sok, pasal tidak ada debu tanah kalau orang pernah naik kapal terbang. Siapa pernah naik kapal terbang? Tak jing. Naik apa pampir nak buh naik kat tu. Oh, atas langit. Siapa pernah naik? Pernah naik? Chef. Eh? Naik lagi? Naik dah tak? Ada tak debu? Ada. Nampak? Tak ada debu tanah ambuk. Nah, jadi tak sok. Kemudian pula kita nak beringat, dia kata dah tidak. Tidak tak tidak lah. Nah, tak sok. Malaikat ada tanah sungguh. Mu tepuk sok. Dia kata dah nak ambil semayang lagu mana? Jawabnya, atas kapal terbang boleh ambil air semayang. Dalam tandas dia ada air. Jawab dia. Ha, ada. Siapa yang nak semayang, 1000 daya. Nampak ni? Masuklah tandas. Buka baik. Ada baik kan? Buka. Kalau MIG 29 lah tahu lah. Hot jet perang tu. Hot tu memang tak ada tandas tu. Tak. Tapi rasa mudah naik lah tu. Kalau kapal terbang penumpang, mesti ada toilet. Ditulis toilet. Nampak? Ha. Dalam tu dia ada tempat keting je, ada sing je. Kita buka baik, tubik air. Nah, pasal saya ambil uduk lah kata bang. Ada apa? Bukan kata bang, kita kata bang uduk. Okay. Nah, lihat-lihat ni, masuk kata naik, buka baik, boleh ada ambil uduk. Tapi tak lah macam, nak baik gini padang. Ha? Nak baik macam masjid. Baik kot dalam sing, maknanya payah sikit. Cedok gitu, buat gitu, cedok gitu, buat gitu dah. Sekejap je lah, bukan 1000 waktu, sewaktu je. Nah, ha, tu cara dia. Nah, kemudian dia kata dah kalau kau buat terbang haji ramai sangat orang jadi tak cukup air. Ha, tengok, dia kira tak mau semayang air haji ni. Dia kira nak jawab ni bukan nak semayang ni, tak mau semayang. Haji warpak ni. Nah, ha. Jawabnya, yang buat balik seorang-seorang siapa nak repes kepala bau air zam-zam. Nah, 7-18 kilo seorang bendeng. Mudah boleh korban sikit ambil uduk dalam tanda. Nah, ambil hak buat galah sikit bawa dalam botol air mineral, cadang nak ambil wuduk kan. Tak boleh. Sekali ambil wuduk, setengah botol mineral. Hak satu hak besar. Kalau orang kecek tu padang sekali ambil wuduk. Bawa 3 botol bawa dalam beg. Nah. Boleh tak air mineral ke kastam marah? Dah ada masalah. Dah ambil kerasa. Nah. Cadang apa? Jadi nak ambil wuduk senang. Pasal takut dalam dalam tandas habis air. Tu baru orang nak semayang orang panggil. Ada cadangan sokmo. Nah, ada akalan sokmo. Dak, dia tidak cukup, tak cukup. Dia kata payah nak bawa air ambo, payah bawa tu sampai 2 lagi. Bong besar mana tuan zam-zam ni? Alah. Buat balik ni, lepas gitu kat airport ni, jalan. Macam transformer. Nah. Banyaknya balik sampai air wuduk tak boleh bawa 2 botol mineral. Ah, ha, tu masalah. Dak faham. Nah. Wak balik pula tong sop tu ingat kena ubuh gelas tu kita pergi minum air mahdi. Gelas dia satu. Faham tak? Kan wali haji kan kita pergi minum air. Kan minum air zam-zam, minum air zam-zam eh. Nah, kita nyap so ni gelas nak ambil berkat satu lah. Tu wak cek kali kalau dia so ni bisa ni lah. Faham tak orang nanda air haji. Lepas tu taruh pas kulat air zam-zam 8 tahun. Tuang mana? Barang tanah. Air zam-zam tak habis ni. Dah. Ha. Jadi atas kapal terbang jasa pakar hak buah kaca boleh ambil wuduk. Nah, cuma tak jaga apa ha, ni sebelum kali ni saya nak ambil wuduk ni, amin marah dia. Takut tak cukup air orang lain. Ambil tak wuduk. Nah, ha, tak ada masalah. Surah dia atas kapal terbang. Patu ada orang kata ulah dah atas kapal terbang tak usah semayang. Ada pula tubik wah bodoh. Nah, tak sah semayang. Pasal apa? Pasal kalau nak sah dia kena cecak tanah. Faham tak? Tayang kepada terbang masa landing setuh baru sah. Dia kata takkan nak suruh tubik tayang tu. Dia bodoh cakap. Jawabnya siapa kabur mu tak sah? Siapa dia kabur semayang atas kepada terbang tak sah? Acu kabur. Faham? Nabi beritahu pada pada sahabat. Nampak? Ka'bah ini kiblatukum fi ardi wa baitul ma'mur kiblatukum fi sama. Kalau kamu ada di atas tanah, kiblat kamu Ka'bah. kalau kamu ada atas udara, kiblat kamu Baitul Makmur, straight atas Kaabah, Baitul Makmur lah. Melak Kaabah di sini mafhumnya, kalau kamu terbang atas langit sekalipun wajib semayang. Nah, faham daripada hadis itu. Batu ulama-ulama pun fatwa sah semayang atas kapal terbang. Dia kata kena setuh ketayang kapal terbang di tanah dulu. Nah, kira tak mau semayang saja. Yeah, tak tahu pakai waktu hukumnya wajib semayang atas kapal terbang. Mu naik pingin terbang UFO pun wajib semayang. Tak tahu kata kapal terbang. Yeah? Ha. Ha, susah faham ni sikit-sikit. Bak uduk kita kapal dah basic. Yeah? Nak panjang-panjang dah guna juga basic. Padang dah. Yeah? Kita faham situ. Atau mayat kanak-kanak yang tiada sampai air dalam kulfahnya. Kulfahnya kepala zakat tu tak sunat lagi tu. Eh? Jadi kalau kita buka mana kulup mayat tu, tak boleh, haram menyakiti mayat. Jadi mayat yang bedak berkitang laki-laki, nah, ndaklah disampai dimandikan dia. Lepas mandi, tayamum. Ganti tempat yang tak boleh kena air tadi. Mandi-mandi dulu. Eh? Ha. Begitu juga mayat yang tak boleh kena air sebab terbakar teruk. Kalau kita jiru hayat, culbur mayat. Nah, berketar-ketar tu bit lagi. Jadi tayamum. Ambil debu tayamum, tepuk di muka mayat, bukan tepang gitu, buat slow gitu. Nah, perlahan-lahan mayat kan. Nah. Ha. Lepas tu dia tanya, dah kalau hacul bo tak jumpa muka, tak jumpa tangan, guna pula. Ha, bagus kok dia tanya. Nah. Ha, jawabnya kita anggarkan saja. Belah ni ikut muka, tepuk belah tu. Walaupun daging tu nampak bulat getel, nampak macam sandwich tu. Tak nampak macam orang. Boleh juga. Kita pakai anggar. Ni tangan aku letak. Pukulnya soh. Dah? Ha. Maka bermula anggota tayamum itu pada muka dan kedua tangan hingga kedua siku. Dan fardunya itu lima perkara. Pertama, memindahkan tanah. Kedua, niat. Nawaitu istibah atas salat. Artinya sahaja aku mengharuskan semayang. Dan wajib mengkoranahkan dia, yang ini menyertakan niat serta dengan menghantarkan tangan atas tanah dan mengekalkan dia niat hingga sapu muka. Ketiga, menyapu muka. Keempat, menyapu dua tangan hingga kedua siku. Kelima, tertib seperti yang tersebut. Baik, cara mudah. Orang yang tak tahu lagi, orang tahu dah tak apalah. Tak pernah lagi belajar bab tayamum. Mula-mula tepuk debu. Tanah, faham? Ambil tangan itu biar buka gitu. Letak atas ni. Masa ni kita start niat. Eh? Aku niat mengerjakan tayamum untuk membolehkan aku semayang. Aku bertayamum untuk mengharuskan semayang. Aku tayamum kerana nak mengerjakan solat umpamanya. Neh? Ha. Kalau kita niat kerana nak pegang Quran, tak ada uduk. Air tak ada. Ha, tapi nak pegang Quran, tayamum juga. Neh? Sebab tayamum ni ganti daripada uduk dan ganti daripada mandi wajib. Hak lain tak boleh. Neh? Ha. Basuh najis tak boleh tayamum. Nah, tak boleh tayamum. Kita nak basuh kencing, tak ada air, tayamum. Diri tayamum pistol. Tak boleh tu. Faham tak? Ha. Tayamum ini dua sahaja anggota. Nah, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Nah, sapu debu pada muka dan dua pergelangan tangan sapa ke siku. Tu saja. Sama ada wuduk ataupun junub. Nah, gitulah. Ganti wuduk, sapu muka dan sapu tangan. Ganti mandi hadas, ganti mandi wajib pun sapu muka dan dua tangan juga. Nah, walaupun hadas khas itu seluruh tubuh. Pada zaman Nabi SAW, dua orang sahabat musafir. Bila musafir malamnya mimpi. Ah, nak jadi syariat. Mimpi kedua-dua, mimpi junub lah. Nah, jadi keesokannya nak mandi tak ada air. Nah, maka bertayamum. Sahabat yang pertama dia tepuk debu, sapu muka dan sapu tangan macam kita belajar. Nah, maka terakatlah hadas sah dia. Nah, boleh semayang subuh molek-molek ada. Sahabat yang kedua ni dia salah faham. Nah, dia ingat ke bila dah hadas sah kena serata tubuh tayamum. Dia pun geluling nak debu. Dia geluling, geluling, geluling, rata seluruh tubuh ni. Mana? Seluruh tubuhnya lecek dengan lama debu. Nah, pasal dia ingat hadas sah. Nah, semayang juga. Jadi dua orang ni pun kata hak manusia betul gini. Jumpa Rasulullah. Rasulullah kata hak buat betul sekali adalah hak sapu muka dengan dua tangan saja. Patemu ni hak geluling dalam lebu sah juga. Tapi tak payah buat lagi ni lain kali. Sapu muka dengan dua tangan saja. Main gelulinglah debu nyaknya. Celut tepung dulu. Nah. Ha. Kemudian kita nak khabar pula bahawasanya tanah yang nak buat tayamum ini tidak disyaratkan duduk di atas tanah. Ingat baik. Sama ada tanah tu duduk atas tanah atau tanah tu naik atas min. Tak kira. Tanah duduk atas tanah. Bersihlah kita tayamum. So. Anak kita main bia tu, main basikal, main apa, tanah tu naik atas min kat tangga rumah. Faham lagi? Kita tepuk hak atas min tu. Sah juga. Syarat tanah berdebu. Atas tanah tu lekat di batu, di tiang-tiang pelapik rumah. Nah, lekat tanah. Tepuk-tepuk di tiang pelapik. Sah juga. Ataupun maknanya, tanah tu, debu tanah ni terbang di angin, lekat di naku. Di tikat rumah kita, di dinding rumah. Hak rumah tepat orang kakut tanah, kan habis kuning dinding-dinding. Nah, dia tayamum di dinding. So, pasal syarat, debu tanah. Harap, kalau bukan debu tanah, duduk atas tanah, tak sah. Debu benda, tepung ubi. Tak sah lagu tu. Nah, atas tanah tu, debu tanah tu duduk di ring bah. Bah, lelik ulu sikit, dia lagu memang dia ada tanah. Dia pun tak hampas, tak naik. Dia tayamum di ring. Mana? Dia abang kata, cih, ingat nak naik. Minta maaf, bawa tayamum sekali. Ha, hukum nyesah juga. Saya buat misal tu nak suruh nampak. Sebab tak sarat atas tanah. Di mana-mana saja. Maka kalau kita sakit, duduk atas hospital, orang tekak tinggi. Tekak lapar. Pasal apa? Bodoh tak tahu kali. Orang suruh belajar, tak boh. Nah, time dia nak tayamumnya turun, suruh anak piping. Tekak lapang. Anak piping ni dengan botol air, dia dah kan masuk air. Masuk air dia, Superman. Tahan tak? Jalan pulak degang pegang mendatang tu, hok wacau tu se, patuak takar tu se pulak. Ngik wak turun, tekak lapang bawah. Ingat nak wak ni nak tayamum. Tahan tak? Tu kata. Ni suruh mengaji, tak boleh mengaji. Suruh cari makan dia. Nah, kalau cari, kalau belajar ilmu dunia, landeng tak apa. Tiga kali mutoh lah kapal terbang. Tapi orang ngajar akidah, belah rumah ni tak pergi. Ini orang tak reti bahasa. Tak kenal budi Allah. Bahasa pangang, orang panggil. Faham tak? Sebab apa Tuhan beri dia nyawa? Bukan Tuhan minta nyawa. Tuhan minta orang ngajar agama, mugi dengar astagh. Tu ya balas Tuhan, budi Tuhan. Bila tak reti, tak reti bahasa tu. Betul tak? Beri mata jelek, beri tangan, beri kaki, beri macam-macam. Nak anak boleh anak, nak bini. Pak, bini beri. Faham tak? Benda ni nak motor boleh motor. Orang lain tu duduklah kubur senyap tau. Tambuh juga mari surat. Perumahan ada 300 pitu. Wak Cina buang 20 pitu. Melayu 180 pitu. Mari dengar surat 3 orang. Tak? Sibuknya ni. Puak ni tangan ni tak reti bahasa. 3 orang dengar. Tak? Seorang tidur tinggal 2. Tak? Seorang selinga bekok. Angguk tak mah. Puak mak kok. Tahan tak? Tak seorang tu eh. Nah, kau dengar. Tu pun lentuk gang. Faham? Dah? Akhir zaman. Nampak kan ni? Kalau kerja dah ni, tak pergi. Naik helikopter tu. Kelantan minyak, kalau jatuh, mampu kerah. Oh, tak apa. Nah, orang ngajar belah rumah, tak pergi. Ha, ni kata. Dayak laut, kau tu. Faham? Dia kena kerah lagi tu. Nah, ada benda kena lembuk. Ada benda kena kerah. Nah, kalau lembuk belaka, tak jadi. Tak? Dia ada tak masa dia? Kerah itu memberi manfaat. Ada tak? Mu tak lain mu. Banyak kawak gitu. Tuhan tak kata mu kena belajar, mu kena kerja 8 jam, mu kena dengar agama tak sejam. Ya? Tak? Bainal maghrib wa isyak. Mu ngajar jadi cikgu, turun pukul 7, balik pukul 2, pukul 3. Tak apa, Tuhan tak marah. Boleh 2,000 sebulan. Tapi orang ngajar sekejap-sekejap lagi lah. Mu kerja jabat masuk ke 8 balik ke 4. Payah tambah lagi 2 jam overtime. Jadi 10 jam. Nah, tak ada marah. Tak ada hadis marah. Tapi ingatlah. Hayat al-salah yang lepas dia nak buat muka tak. Jangan sibuk sangat. Neh. Ha. Jadi nak khabar dia oleh kebodohan dia sendiri, turun dari tekad lapang dalam keadaan uzur, kerana nak tepuk debu di atas tanah. Kalau dia pergi belajar senang. Sebab debu tak payah turun tanah. Suruh cucu orang sihat ambil debu, boh dalam tapuwek lah pinggang, wak naik atas hospital. Senang saja, wak naik atas beg, tepuk gitu. Faham lagi? Kan mudah kan tu? Ha, tu kata, orang yang ada ilmu, tidak sama dengan orang yang tak ada ilmu. Ha, tu kata. Sebab tu marilah dengar belajar agama. Bukan lama. Nah, selama kita ngajar ni mana-mana hak mari tak ada lagi, kita minta 50 ya. Nah, ataupun ada ustaz lain kata dah mu ada kereta dua buah, aku nak sebuah. Tak ada. Nah, ataupun bini mu hak tu hak seorang wik aku tak. Tak ada. Mu mari piti 800 lah kocek, balik 800 ha. Mari dah bawa jam, makan jam juga ha. Tak ada minta sekepeng. Ni balik ada makan, ni ada makan. Ada makan pula. Ha. Dah? Tak kerti lagi. Ha. Bukan biskut Mary benda. Lembu. Ha. Takah lembu. Tak ada biskut jagung boleh tak kira tak mau mari. Allahu Rabbi. Tak rugi kita. Duit kita dalam bank 80 ribu. Kita mari belajar agama. Dah luar 80 ribu. Ha. Dah luar. Tak ada orang pasir. Duduk situ kan. Mahmu ada sepuluh rumah mari dengar. Dah luar pun. Bersutih pun. Orang tak minta. Tak apa. Apa yang kita payah sangat. Nah, setan pedaya kita. Nah, ha, dia kata, mu rugi. Mu jangan pergi. Mu negeri sampai malam. Setan kata. Nah, ha, jangan pergi. Sebab malam cari tu. Ramai orang berhenti main bola. Mu jual masa tu. Nah, ha, tak cari lah kita. Dia kata, tak boleh mari mak haji ni. Dengar orang ngajar masjid baluk ni. Orang ustaz ada. Mau dua tiga malam. Ada seorang mari. Tak boleh mari. Tak boleh mari ustaz. Sibuk sangat. Sibuk sangat. Sibuk sangat umur kat 80 ha. Zaman muda itu agogo dah. Tahan tak alik rumah. Tahan tak? Dah mana akidah? Mana sifat Allah? Tak kenal sifat Rasul? Halal haram? Mu nak jawab lagu mana lagi? Tahan tak? Kan ada soal-soal lagi dalam kubur? Boleh jawab ke tak? Nah? Jadi ingat, debu buat naik atas rumah boleh. Debu buat naik atas hospital pun boleh. Nah, kalau kita sakit atau mak kita sakit, ayah kita sakit, nak semayang, kita ambil dia bubuh dalam tapuwe. Nah, bubuh dalam kat hospital kan ada meja buah satu, buah katil ke. Ayah ni dia buat tayamu ni senang sikit. Bila kita nak tayamu, buka tudung tapuwe, nah, tekan gitu. Tayamu tapu muka. Lepas tu tutup balik. Lepas tu baki tu, baki boleh. Tak ada masalah. Dora kata jadi mustahman, mustahman hak bekas muka. Hak dalam tapu yang bekas tepuk, tidak mustakmal. Hak mustakmal, debu hak duduk muka kita kokok balik dengan pisah, ripung balik. Itu baru mustakmal. Awak tak buat kerja bodoh gitu. Nak? Ha, tahan lah tu. Mudah. Cukup-cukup mudah. Nak? Pasal apa muntayamuk ni? Wuduk-wuduk dah. Pasal ni tak boleh buang ni. Baru tepek perut bekas tepuk tadi. Nak? Tak kena air. Nak? Mandi junuk. Ha, tayamuk tambah. Baru jadi soft. Baru jadi comel. Nak? Sebab masa sihat ni kalau kita tidak istiqamah, maka masa sakit kita akan ketinggalan semayang-semayang kita. Batu masa sihat, jaga semayang. Masa sakit, Tuhan tolong jagakan bagi kita semayang. Siapa yang masa sihat ni dia duduk kasih kepada semayang, masa sakit tak tinggal semayang. Melainkan hari dia nyanyi. Dalih tengok sekarang ramai bila sakit tak semayang. Tengok atas hospital. Ya tengok. Nak. Bila orang masuk, kita tunggu situ. Tak pada orang masuk, kita tunggu. Tengok dalam satu wak, berapa orang masuk dalam bilik semayang? Ada. Duk cengok itu, atas beg, tunggu orang mari wanggu. Masa tu. Mu dah semayang. Tak payah wagi wanggu. Kalau toki dah semayang. Faham? Wagi tangan micin mutu. Faham? Celut tepung. Dia air makan gitu. Nah. Tak semayang nak makan wanggu. Nah. Jangan beri. Ini orang tak semayang, musuh Allah, musuh para Nabi, musuh para Rasul. Nampak? Tuhan akan letak di dalam api neraka. Sama ada mu sakit atau sihat. Kalau puasa sakit, boleh buka. Kalau haji sakit, tak payah pergi lagi, tunggu sihat. Tak? Ha. Tapi kalau semayang sakit, kena semayang juga. Walaupun tak nampak benda ICU, mati saja ingat wajib semayang dalam hati. Hingga tak boleh tinggal. Sebab itulah dalam hukum hudud, jinayah tinggalkan semayang paling teruk seksanya, iaitulah hukuman bunuh sampai mati mandatori. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Jahat daripada berzina lagi, meninggalkan semayang. Berzina dia tak, dia akui kebesaran Allah, cuma dia ikut nafsu saja. Orang yang tak semayang, dia tak aku Tuhan tu besar. Dia tak terima Tuhan yang cipta dia. Dia tak terima kerajaan Allah yang paling hebat. Dia tak terima Allah lebih mulia daripada dia. Dia tak akui Tuhan yang buat dia. Sebab tu dia tak meletak dari dia sujud ke bumi. Jangan main. Sebab itulah hukum bunuh sampai mati. Nampak? Hebat orang tak semayang. Ha. Jadi faham dah bab tayammu mudah ni? Ha. Hak payah-payah tu tinggal dulu. Ni kita basic prinsipal dia dulu. Ha. Tak faham tanya, tak tanya faham. Banyak juga soalan ni. Eh? Ha. Bermula, pasal bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Wallahu alam, tiba-tiba tu eh. Ha, bab tayammu, bab kita pergi ke haid boleh baca, tapi hari bolok dengan haid pulak. Nampak? Ha, masa ni betul dah hangguk. Nah, kat ni dua kali bengok eh. Ada lalu. Nah, ha, tayammu bahang tangan dulu, lepas tu kepala lutu. Nah, ha, ingat baik-baik. Nah, jadi haid insya-Allah ha, pada bulan depan pula. Kita tengok soalan. Ha. Soalan yang pertama. Tolong jelaskan tentang insurans nyawa dan sebagainya. Halal ke haram, dosa ke tidak? Yang kedua, selaku orang gaji tinggi dan peniaga kena bayar kantek. Kantek tu halal ke haram? Kalau haram, gua ni nak buat. Batal air semayang kita boleh sedar, tapi batal akidah kita tak sedar. Itu habis tu macam mana nak buat? Ha, dia tanya. Macam mana nak buat lagi dia tanya. Nah. Yang pertama insurans. Ulama-ulama mengatakan jikalau ada akad tabarruk seperti khairat kematian di dalam muamalat ijab qabul insurans itu, maka hukumnya diharuskan pada syarak. Yeah? Kerana insurans yang menggunakan sistem konvensional adalah haram pada syarak. Domin hayah ni. Yeah? Bukan duit tu haram sebab dia tidak ada akad. Kita maknanya macam orang khairat kematian kan, kita masuk RM10 sebulan. Siapa-siapa yang guna duit kita kerana ayah dia mati, nah kita sedekah, niat sedekah kepada dia. Maka barulah jadi boleh pakai. Jadi sistem insurans Islam dia guna sistem ni ya. Nampak? Nah, seperti khairat kematian. Nampak? Ha, dan dia tidak mengenakan riba eh ataupun interest. Nah, di atas mana saving-saving kita tu. Sebab duit simpanan daripada insurans konvensional ada yang disimpan dalam bank dan menyebabkan dapat faedah yang banyak. Faedah itu pula diberi bonus kepada pencarum macam ASB, ASN. Ini masalah. Nah? Ha. Baiklah, apabila kita menyertai skim insurans Islam yang diharuskan oleh syarak, jaga kadang-kadang jadi syirik. Walaupun insurans tu halal dah. Lagu mana boleh syirik? Jika dia berasa lega dah hati dia, kalau dia mati dia ada insurans, anak-anak dia tak susah dah, maka batal akidah dia. Insurans Islam, tapi dia pegangan rosak. Nampak? Ingat, walaupun kita menyertai skim insurans Islami, wajib kita beriktikad yang memberi kesenangan, yang menjamin masa depan, yang menjamin kesenangan, tak ada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan kehendak Allah, walaupun anak aku mati, anak aku dapat 100,000 seorang, tetap susah jika Tuhan tidak mau beri senang. Hak tu kena jaga akidah. Kerana ramai orang jadi rosak, jadi kafir dengan sebab masuk insurans. Dia rasa yakin anak dia tak susah dah lagi pasal ada insurans. Maka Tuhan kata la dhamina illallah. Tiada seorang boleh jamin melainkan Allah. Itulah yang terkandung dalam kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang boleh menjamin masa depan anak-anak kita melainkan Allah Taala seorang. Tiba-tiba kita ada selagi Tuhan, iaitu PT insurans. Sini ramai jadi sirip main insurans. Faham lagi? Situ jaga. Kemudian dia kata income tax ni lagu mana? Gini, orang Islam telah dikenakan zakat. Orang kafir dikenakan cukai. Nampak? Jadi tak boleh dikenakan cukai ke atas orang Islam. Nampak? Sebab tu ada hadis Nabi yang berbunyi, sahibu maksin finnari. Orang yang memungut cukai atas orang Islam, maka dia di dalam api neraka. Na'udzubillah. Kena jaga benda-benda lagu ni. Nah? Jadi orang Islam kena kutip zakat. Zakat tu boleh mengembangkan ekonomi. Nampak? Orang kafir kutip cukai. Sebab tu kita nak berkuasa di dalam negara. Bila kita Islam yang berkuasa, kita boleh ubah benda-benda yang karup seperti ini. Faham? Soalan ketiga dia kata, batal air semayang kita sedar. Batal akidah kita dah sedar, dah nak buat lagu mana? Bagus kok dia tanya. Batal air semayang bunyi batal. Ketuk, setuh dengan bining, atau tidur, atau terkecing. Batal akidah. Nah, sebab tu penting belajar. Kalau orang ngajar akidah, pergi dengar. Sebab bila kita pergi dengar, lain kali ada berlaku perkara yang membatalkan akidah kita, kita baik kira balik. Nah, tapi dah kita tak tahu ke hala, nah, punah pun kita tak baik kira. Macam orang pandai pakai motosikal, pemain dia tahu asap, tapi dah tak pemain, hunggar situ, rung-rung-rung, dacur gitu. Start-start dah hidup, tengok enjin jatuh pelabok lah lokang. Mana tak ada enjin tu. Maknanya dia tahu benda tu punah dah. Nah, gitulah. Sebab itulah kalau kita ada banyak berlaku silap hal akidah, hal syirik di masa lalu, kita dah sedar dah. Kerana ni Nabi kata, nah, jadidu imanakum akhiru min qawli la ilaha illallah. Nabi kata ke sahabat, sahabatku, perbaharukan selalu iman kamu. Mana tahu takut telah rosak, mudah sedar. Berbanyakkan ucapan syahadah. Dan ingat, banyakkan syahadah. Batu kita bangun tidur, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dengan keyakinan dalam hati, Allah yang maha esa, Tuhan yang sebenar, Nabi pesuruh Allah. Maka kali sebelum tidur semalam kita ada cakap syirik, batak akidah, hari ni kita daiki semula iman kita. Nampak? Nak tidur pula, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi gitulah cara ni. Mana tahu kita ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana ustaz ahli agama orang alim menjalankan kehidupan seharian dalam berhadapan dengan masyarakat yang macam-macam perangai, terutamanya yang tidak mentaati suruhan dan larangan Allah? Dia kata, sekarang ini manusia ramai yang derhaka kepada Allah. Dah golongan agama ni guananya hidup dalam kalangan ramai. Tak ada masalah benda ni. Cuma Nabi ingat, man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa zalika da'ful iman. Kita duduk dalam masyarakat. Bila kita mampu mencegah kemungkaran, wajib kena cegah. Kali kita tak mampu dengan tangan, maka dengan mulut. Nah, sebab kita tahu benda ni mungkar. Sama ada kita ustaz, kita mufti, kita raja, kita menteri, kita perdana menteri, atau perdana menteri hok dok jadi dah perdana menteri, wak sibuk lagi, tak kira lah siapa-siapa pun. Nah, kita sekarang ni, kita cikgu sekolah, bila kita nama orang Islam, maka kita ada tugas. Bukan ustaz saja. Ustaz ni jenis ngajar, jenis kupu gini. Tapi kalau hok ramah-ramah hok luar ni tengok maksiat, bukan ustaz saja kena larang, cikgu pun kena larang, tukar kebun tengok pun kena larang. Siapa yang nama Islam, dia kena larang. JKK pun kena larang, sebab dia orang Islam juga. Jangan kita faham yang tukar larang kena panggil ustaz. Panggil ustaz ada orang main judi larang. Bukan kerja dia tu, kerja semua orang Islam. Dia gitu. Cuma dia ada tugas khas. Mufti tugas khas dia mengeluarkan fatwa. Tapi kalau mufti tu jalan dalam kampung, tengok orang nak zina, wajib dia larang. Faham lagi? Jadi jangan kita anggap tugas ustaz. Cuma kau, kalau orang-orang yang maknanya jenis tak tengok benda-benda dosa, bila tengok benda dosa ni susah hatilah. Nah, macam orang tak rajin makan lada, setuh sikit butir di bibir pun cari air batu. Bukan butir sebeng bahan batu. Faham? Fadzah dia kata. Padahal butir lalu. Orang yang makan lada tak mau. Pakai buat ulang. Ulang. Gitu juga dengan dosa. Bila orang yang jenis tengok dosa pagi petang siang malam. Tak hal lah. Jenis orang yang ada tengok kelakuan dosa. Masya Allah. Masya Allah tengok. Nah, dia gitu. Tapi ingat tugas memeteras kemungkaran bukan tugas ustaz seorang. Tugas semua orang. Adakah kita berdosa sekiranya terdetik dalam hati mengatakan itu ini bila kita melihat atau berhadapan dengan orang yang tidak mentaati Allah, larangan Allah? Baik. Dia tengok ada orang buat muka di pun dalam hati kata, eh, mana orang ni buat jahat gini? Tak halau lagu tu. Nah, ini tak bolehnya kita sengke buruk. Tengok orang kita tak kenal duduk depan jalan tu, kita tak kenal. Baik atau jahat, kita sengke buruk. Eh, orang mana ke popok? Situ tak boleh. Nah, tapi kalau orang buat jahat, mencuri umpamanya, boleh tak kita kata wah jahat orang ni mencuri? Kalau gitu salah lah kata gitu. Tak salah. Tak salah kata dalam hati, kata di mulut tak salah lagi. Neh. Dan kita bangun malam, kita tengok orang sebelah rumah, dia naik atas khabat rumah sebelah kita dengan petokeh skudrebar buka pintu. Mana orang curi ke tu rumah kita? Orang curi lah. Dah boleh tak kita tepi orang curi? Boleh tak ke? Tak boleh. Ada orang kata tak boleh. Dia kata, apa dah dia kata orang curi? Dia tidak boleh sebab mana tahu bila-bila dia tahu bak. Dia kata nak anggil mana? Dia nak tepik mana? Nak tepik orang cokai rumah mana tahu bila-bila dia tahu bak. Dia kata gitu. Bodoh lah. Nah, jangan pandai pada ulama. Akhirnya jadi bodoh. Kita nak pandai pada ulama, jadi bodoh lalu. Nah, jadi orang curi, kita kata curi. Orang pecah rumah, kita kata pecah rumah. Orang yang kita tak tahu baik kata jahat, tak boleh kata jahat. Kena kata baik. Walaupun dia apa-apa, kena kata baik. Pasal kita tak kenal dia. Dan? Itu husnuzan ni. Tolong jelaskan beza. Adakah kita patut benci dalam waktu yang sama? Kita mendoakan mudah-mudahan dia akan berubah. Itu yang terbaik. Zahir kita kena marah. Hati kita kena kasih supaya dia selamat di akhirat nanti. Itu kaedah Rasulullah. Tolong jelaskan beza benci mengata orang buruk sengka dalam Islam. Tegahlah tadi. Dah. Benci ni wajib kita benci perkara yang Tuhan benci. Nah, tapi perkara yang benda mana agama benda yang baik, kita haram mesti, kita wajib, kita kena kasih. Lepas tu kita nak kata orang ni, ada kali kata orang tu dikira mengumpat yang berdosa. Ada kali kita kata korang mengumpat juga tapi tak berdosa. Umpamanya kita nak ceritakan keburukan orang. Nah, tujuannya nak menyelamatkan orang lain. Tak apa. Tapi yang kata haram, mengata orang tujuan nafsu, seronok semata-mata. Tak boleh. Contoh yang mudah yang selalu kita buat. Sebelah rumah kita, mari. Kita tengok kereta, sebuah kereta. Nah, rumah mari. Kita cakap, orang lelaki ni aku kenal ni. Nah, dia ketua perapok Penang. Dia pula Penang. Pasal kita kerja Penang. Tahan lagi. Jadi kita tak tahu wak dia sebelah. Nampak comel ni pakai baju Melayu. Ketua perapok ni. Dia terganung, dia kuatang ni lah. Mari. Lepas dia balik, kita pergi. Dia kata wak dia tadi. Ramai sangat lagi. Tuan Allah kata mari masuk Minang ni lah Pak Busu Amba ni. Kita kata hak manusia. Hak tadi lah hak pakar lawa je Melayu sesuk tu. Kita kata hak putih-putih rambut berjeng. Hak tu lah. Sebab apa? Kita kenal dia tu. Dia bukan duduk Pening. Duduk Pening. Dia kata dino dia kerja ni. Apa benda ni? Khani sekolah. Khani sekolah. Dia ketua berapa? Kena kabur. Sebab kalau kita tak kabur, dia nikah dengan penjenayah. Nampak lagi? Dalam Islam wajib. Tapi kalau perapak tu dengar, kita cerita tak buruk dia, dia marah. Marah tak? Marah lah kalau dia dengar. Tak? Jadi itu dibenarkan syarat, bahkan jadi wajib. Menyelamatkan satu keluarga daripada menerima seorang penjenayah menjadi menantu. Ini ulama-ulama ijtihad. Kena kabur. Itu hak buruk orang tu. Oh, teruk sangat. Minum arak. Main pelacur. Berina gitu gini. Kita tengok. Tarak ni jangan tambah. Kita tengok sendiri. Dia berina tu tengok. Dia minum arak. Nah. Ayah tok tua. Ayah tok tua pula dah. Tuan Allah terkata takut awak salah orang tu. Pilih Pinang bukan dua orang. Ada ramai orang. Dia tegak salah dah saya memang cam. Betul. Betul. Memang dia. Dia gedak pun ni memang. Dia ketua apa-apa. Sebab saya timbalan. Faham tak? Sebab tu yang saya tahu. Malu tu lah gitu. Jadi tu orang apa cerita buruk orang apa tujuan? Tujuan nak selamatkan dia. Tu boleh dah. Jangan yang tak boleh mengata orang saja duduk tagih. Lah, lalu minah kekal minah. Lalu jenak kekal jenak. Lalu terimah kutuk terimah. Ha, tu tak boleh. Tak ada faedah apa. Ne? Ha. Mak mertua saya lebih suka saya berubat anak saya dengan, yang demam batuk lelah dengan cara kampung. Contohnya minta air, cari orang kampung yang boleh pergi budak-budak kecil. Saya tidak berapa suka cara begitu kecuali ustaz atau orang alim yang pada saya lebih berkat. Adakah ini kategorikan saya memandang rendah pada mereka itu baik? Dia cakap kalau anak dia demam, mak tu dia berahi maknanya jelong apa semua. Dah, jawabnya, memanglah yang paling baik sekali demam ialah mengenakan pada air. Kerana sabit pada hadis-hadis yang sahih, demam hendaklah dikenakan pada air. Nah, cuma kalau budak tu demam panas, jangan tunggu jiru atas kepala. Nah, jiru kaki dulu. Eh, ingat kalau anak demam panas, dia kita rendahkan suhu dia. Cara dia, we kena air. Hospital di London, hospital di New York, buat gitu kok. Obat tu dia, antibiotik saya tak mahu kuman. Nah, tapi dia kenakan air, sejukkan tubuh dia. Nah, ambil besen, bubuh air dalam besen, biar tergelang punggung saja dah. Ambil anak demam, boleh besen. Bila kena air, dia akan turun suhu. Kalau dia mari nak sawang, ambil air maknanya, bubuh di tuala basah, kalau boleh air batu. Lepas tu bubuh di tuala, cangkiu tu. Nah, biar sejuk, nah, kepik silap siap dua tuala. Sekejap lagi dia turun suhu. Bila turun suhu, budak tu jeruk sikit. Nah, itu cara. Baru lagi klinik. Nah, lepas tu dia kata nak ambil berkat. Bukan masalah berkat hak ni. Nah, jadi kalau orang tua pun tiup, siapa-siapa pun tiup. Jangan orang kata dah tiup. Hak tu baru suai. Nah, maknanya kalau panggil tok tua kita ke, ada abai pun ke tiup, tak ada masalah. Nah, jadi kita guna dua kaedah. Kaedah batin, kaedah zahir. Dah lagi klinik. Begitu juga kaedah zahir, batin. Kita berdoa kepada Allah atau semayang hajat atau tiup-tiup sikit. Nah, dua-dua ni molek belakang. Saya jadi takut, ustaz, adakah saya ini dikategori melihat keburukan orang berpersangka kerana Allah mahu melihat dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Saya ingin mencari keredaan Allah, usaha mentaati segala larangan dan perintah Allah. Dan mana soalan? Nah, jadi alhamdulillah kalau nak jadi lagu tu. Nah. Dapat kata kacak putih dia ni ada tak? Tak ada. Ada. Tabun ajalah. Benarkah solat sunat yang kita buat tak lazim selagi kita tak mengqada solat wajib dan tinggalkan semasa balik? Benar, bukan tidak diterima tapi tergantung. Nah, tergantung. Jadi bila kita buat bayar hutang hak wajib, barulah maknanya diterima belaka. Sebab tu hak wajib dulu. Dia macam keadaan gini juga. Kalau kita hutang orang, Nabi kata sunat kita beri hadiah. Kita hutang orang 1,000, saat kita nak bayar, sunat beri hadiah RM50. Faham lagi? Sunat tu. Nah, hak 1,000 hutang dia, RM50 hadiah. Bukan riba. Riba ni janji daripada tuan hutang. Nah, tapi gitulah. Kalau kita hutang orang 1,000, kita tak bayar 1,000, kita beri hadiah RM50. Tuan ni marah. Marah. Hak wajib tak bayar, sunat beri. Begitu juga dengan hak wajib. Fadain Allah haqqu an yuqda. Tuhan kata hutang Allah lebih utama membayar dulu. Ini hadis sahih. Daripada mahkum hadis ini yang begitu umum, ulama kata kena qada. Nah. Adakah menjadi satu kewajipan mengqada solat yang kita tinggal dan betul ke taubat tak diterima selagi tak qada? Itulah pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Empat orang imam mujtahid. Nah. Sebab Nabi kata man nasiya salata falyusalliha idza zakarha. Barang siapa yang terlupa daripada mengerjakan semayang, maka hendaklah dia semayang. Kalau tidak berdosa dia. Tapi kalau kita sengaja, lebih-lebih lagi kena semayang juga. Sama macam kita terlupa bayar hutang orang, kita pun teringat. Kena bayar. Kena bayar tak bila kita teringat? Tapi kalau kita sengaja tak mau bayar, kena bayar. Tak bayar-bayar tak? Ikut kau ni, tak payah bayar. Balik awal. Nah. Kita bawa kereta terlanggar, motosikal terlanggar lah lampu belakang kereta orang. Kita tak sengaja. Tak berdosa hukum syarak kata. Nah, tak sengaja tak. Tapi wajib ganti. Tak ganti berdosa. Nampak lagi? Nah. Maka kita tertinggal semayang. Tak berdosa tapi wajib qada. Kemudian kalau kita, lepas tu dia kata kalau kita sengaja tinggal, tak payah qada. Mana kalau kita sengaja langgar kereta orang, tak payah ganti. Masuk akal tak kita? Tak sengaja kena ganti. Sengaja langgar tak payah ganti. Jahannam dunia ni. Faham tak? Lakum, ayam kena. Dah, aku sengaja langgar. Tak payah ganti. Ha lagi. Ha fahamlah. Ha. Qada boleh dibuat pada waktu bila? Waktu larangan boleh tak? Jawabnya sebarang waktu boleh. Ayah saya beramal 55 tahun. Ha, ayah dia. Ha, bermakna dia lebih kurang 30 atau 20-an. Masalah saya berani nak menyedarkan ayah saya nak suruh semayang. Jangan ngata kat orang yang bukan-bukan. Ayah saya ni tak nak dengan cakap orang. Cakap dia, dia betul. Saya dah tegur elok-elok tapi dia marah. Mak saya menangis sebab mak mengenang sikap ayah. Ha. Jadi kita ni pertama sekali minta dengan Allah Ta'ala dan kita bersolat malam. Tuhan kata fasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar se. Sabar ni bukan diam. Maksudnya sabar teruskan usaha kita nak bimbing ayah kita kepakai jalan. Kemudian sentiasa bersemayan dan berdoa kepada Allah. Nah, kemudian adalah beberapa benda lain. Umpamanya kita ubah cara kita menegur dia. Atau kita cari orang yang dia segan untuk dengar perkataan nasihat. Atau kita buat balik, kita cakap depan dia biar dia dengar. Cerita api enggak ke, bukan nak kata dia, cakap dengan orang lain, sindir ke dia. Pasang kesek apa semua biar dia dengar. Mudah-mudahan terbuka hatinya. Nah, gitulah, jangan putus asa. Tak? Sebab apa tu, kau lawan, kau panah. Kau lawan, kau panah. Nah. Imam kampung saya sama-sama berdehing dalam solat subuh. Agaknya suara dia lekat aku. Memang dah bangun tidur. Nah, dan kita cakap sama wah-wah-wah, mayang maghrib boleh lah. Mayang isi boleh. Mayang subuh kita pun leheng. Pasal bangun tidur. Nah, macam-macam duduk lah tekuk. Nah, bendel lah tekuk. Memang dia kata tak apa, comel tekuk. Waktu subuh. Nah, kalau jadi masalah, dia berdehing dalam surah sunat. Kadang-kadang masa takbir inti kolak. Batal tak solat dia. Saya sebagai makmum ini, mufarakah ke tak? Baik. Pendapat yang muktamad, tak boleh berdehing mengeluarkan suara, nak membaca bacaan yang sunat. Hanya boleh berdehang untuk baca bacaan yang wajib. Baik. Ada pendapat yang baik mengatakan kalau kita lekah nak baca sunat boleh juga berdehang. Tak batas mayang. Ini rahmat. Jadi kita boleh taklid pendapat ini. Nah, ini pendapat ulama fiqh juga. Cuma hak muktamad hak fatwa sama nak berdehang kan nak lekah Fatihah. Tapi kalau kita lekat nak baca sunat boleh dehang ni. Tak batal juga semayang dan ada fuqaha kata boleh. Nah, bukan dehang saja. Nah, dehang kan nak baca Rabbil Fili. Boleh lagi. Nah. Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau ada perempuan mengorak saya? Hodoh. Oh, mana rekor ni? Lepas tu saya layan. Sebab saya ni tergolong dalam golongan handsome. Pemamuluk aku dengar. Nah. Haji bangun kok saya lihat mana tu. Nah, nak tengok muka tu handsome kan. Nah, Haji bangun nak tengok. Mana tahu ku handsome sungguh. Nah. Ada juga orang handsome eh. Kenyak aku je handsome. Baik. Saya berbaik dengan seorang perempuan, dia selalu berpakaian seksi. Saya selalu menipu mengatakan yang dia lebih cantik kalau pakaian sopan, bertudung. Berdosakah saya menipu dia begitu? Sebab sebenarnya dia tak cantik pun. Nah, jawabnya, kalulah maknanya dengan menipu itu dapat menjadikan dia itu baik, solah, patut. Nah, maka hukumnya tidak berdosa pada syarak. Asalnya hadis Nabi laisa minal kadzdzab man aslaha bainan nas. Tidaklah dikira menipu atau dusta orang yang menipu mendamaikan orang. Kata ulama dia kiyah dengan hadis ini tujuan yang baik boleh kita menipu dengan syarat tak ada jalan lain. Dah. Sebab tu dah kalau kita buka kitab Siyarus Salikin. Ya, yang ditulis oleh ulama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ataupun kitab Penawar Bagi Hati. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, dua kitab tasawuf yang terkenal. Ada menyebut, nah, ada berapa enam perkara kita boleh berbohong. Tak salah pada syarak. Iaitulah kita berbohong kerana nak menyedapkan hati orang supaya mereka tidak berduka cita dan seumpama. Contohnya dia baru kahwin. Nah, isteri dia hitam. Contohlah awak contoh. Nah, jadi, nyambut natu lah. Buat balik rumah tok tua rumah lelaki ni. Nah, jadi mak tok tua ni mulut laser. Nah, panggil, mari lah mak tang makan nasi ni. Pasti mulut gitu. Nah, jadi bini kita ni jenis berhati-hati kuat. Nah, Nampak? Berasa hati dia panggil maktang itu. Jadi makan tak lalu dah. Lalu naik pula tu maknanya kakak ipar pula panggil. Hari ya, Mek Kongo. Mana umpamanya. Tak pasal mulut je. Nah. Jadi menangis dalam bilik. Oh, menangis. Tak mau makan, tak mau minum dah. Nah, jadi kita suami pujuk dia salah. Rasa sedih lah orang-orang saja. Tak jadi apa? Orang buat lolok saja, mak main saja. Tak jadi apa? Dengan berbohong, baru jadi baik. Maka berbohong tak salah. Kita pun kata yang sebenarnya, pada mata abang, you yang paling putih sekali. Faham tak? Ha, tak aja tengok lagi anak dara putih macam awak. Putih selepuk sungguh. Kita berbohong di mulut. Pada hadap putih, dalam hati kata, wali yang ni. Faham tak? Ha, itu tak apa dia tak dengar. Neh? Ha, berbohong di luar. Bini kita pun sungguh bang putih. Ha, putih. Siapa putih pada bedok abang nampak. Nah, dia pun bangun gerak-gerak sukanya. Kata-kata ingat saya ingat ke hitam putih putih. Ha, tak apa lah. Dia apa bodoh kan? Dia tipu gitu lah. Dia percaya. Dah, ha, tak apa. Kerana gitu juga ni. Kita kabar damu ni, Mek. Kalau pakai tudung, lawah lalu lah. Padahal muka dia dah awak. Nah, ha, tujuan tak awak. Awak pakai gini, pakai raga-raga dengan baju ketat, pusat jelek, punggung puing. Nah, apa benda pakai? Saya tengok tak lawa sikit sekarang. Nah, ha, kalau awak pakai tudung, pakai jubah, pakai baju kurung, kan macam main lah, kok manis lalu. Lepas hari patang jet. Nah, dia alas situ. Nah, sebab tu dia punah-punah, hilang-hilang body, hilang cecik, hilang darah situ. Orang lelaki dia guna air dia, pandai. Orang pandai cakap, mampu kaki, lepas. Nah, batu opang kalau kita puji, lembek loli. Tak saya teh, ha? Nah, ha. Jadi puji gitu kita kata kalau awak pakai tudung gitu gini, awak nampak lebih comel, lebih anggun, lebih apa. Walaupun dia tak comel, tak apa kata gitu, akhirnya dia pakai tudung. Nah, sebab tu kalau kita kenal perempuan awet ke apa semua, ambil kesempatan. Nah, kita kenal. Awet ni kita kenal, kita pergi kat mall ni, kedai selkong, kedai peripik ni awet ni. Tak pakai tudung. Kita belang-belang tu. Belang-belang selik. Eh? Oh, awak pakai tudung. Eh? Nah, pakai tudung dah main lah. Dua orang. Saya tak boleh tengok orang pakai tudung. Memang sama kata. Kata gitu. Faham tak? Ambil kesempatan. Mana tahu pakai tudung. Tu dakwah dia. Bukan dakwah nak dalam masjid. Mau. Tak? Nah, ni apa lah sahabat tu. Dakwah berkata awal kali. Nah. Haa. Dalam surah Al-A'raf ayat 204 bermaksud bila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengarkan dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Bagaimana dengan kumpulan yang membaca Quran secara beramai-ramai, contohnya baca Yasin secara beramai-ramai, adakah ia dikatakan menolak ayat Quran tersebut? Tak. Tidak ada tanakut dalam ayat ini. Maksudnya kalau siapa yang membaca Quran, kita tak baca Quran, kita duduk pada orang tempat yang dibacakan Quran, maka kita yang tak baca Quran ini hendaklah dengar. Nah, tapi kalau kita semua yang baca Quran masing-masing dengar bacaan kita. Kita dengar tak? Sebab berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pernah membaca Quran di dalam sebuah masjid beramai-ramai sehingga terdengar di luarnya seperti suara lebah yang sangat kuat. Nah, rupanya duk baca Quran memang-memang. Nah, jadi maksud ayat ni kalau kita tak baca Quran, ada orang baca Quran, fastami'u manin wa sunnah munggi dengar. Pasal mudah aja lah. Ada orang baca dengar. Nah, tapi kalau mu baca, mu dengar jugalah bacaan mu sendiri. Tak payah dengar bacaan orang. Tak apa lah, baca sama ramai-ramai. Eh? Jadi tidak ada berlaku perlawanan dalam ayat ini. Benarkah membaca Barzani boleh membawa pada syirik? Kan dikatakan terlampau memuji dan memuji Nabi SAW. Tidak berlaku syirik. Masalah baca Barzani ini dibenarkan oleh ulama. Eh? Ulama yang muktabar. Yang kata tak boleh ni ustaz-ustaz kampung. Yang mengaji 4-5 tahun di luar negeri balik kata tak boleh. Neh, ada. Sebab kita dengar ada fatwa ulama yang besar-besar. Umpamanya Syekh Ibn Hajar Al-Haisami rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, seorang ulama besar yang belajar Universiti Al-Azhar pada tahun 900. Tahun 900 Hijrah itu. Nah, ulama besar ni jadi sandaran ulama-ulama. Dia kata boleh baca Barzani, tak ada masalah. Yang tak kenanya cara kehidupan kita. Nah, masa berjanji kita duduk baca kasih Nabi, puji Nabi, sokong Nabi, suka Nabi. Nah, tapi di luar daripada tempat berjanji kita dilawang Nabi pula. Sokong orang zolim, sokong orang buat maksiat, sokong orang buat berjudi, sokong benda-benda karuk. Ha, jadi canggah. Ha? Jadi gini tak payah baca rawi, ya, jadi karuk saja. Nah. Ha. Ada ustaz kata boleh menggerakkan jari telunjuk ketika menyebut asyhadu alla ilaha illallah masih di dalam tahiyat kerana ia merupakan pergerakan anggota yang kecil. Malah terdapat hadis yang menyokong perbuatan tersebut. Benarkah? Memang benar, iaitu sunat kita menggerakkan jari masa kita baca baca syahadah. Kerana hadis-hadis yang sahih, Nabi menggerakkan jari dengan isyarat. Dan yang kita kata batal ni orang yang bermain-main dengan jari. Jari ni kalau kita garu tak, sosok kata 3 kali. 13 tahun tak berhenti, tak batal lagi semayang. Faham tak? Nah, tapi kalau kita buat gerak jari tujuan main. Pasal apa? Tengok orang buat gerak jari main ngetek. Nah, maka batal semayang. Kitab mana-mana ulama' kata, kalau tujuan ditalabut, kerana nak bermain-main, maka batal semayang. Nah, kemudian pendapat yang mengatakan menggerakkan sekali saja naik gitu, inilah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang menggerakkan daripada awal pakai itu ditolak oleh ulama yang besar-besar. Nampak? Kerana hadis itu satu sahaja. Hadis isyarat banyak hadis. Hadis menggerak-gerakkan satu saja. Maka hadis menggerakkan disulapkan masuk dalam hadis dengan isyarat sahaja. Nampak tak? Ha, itu kaedah dia. Ha. Boleh ke tidak orang bukan Islam membaca ayat Quran? Baru-baru ini ada esko kerajaan negeri Perak yang membaca. Ha. Persoalan ini tak ada kena-mengena dengan politik pun. Saja untuk pengetahuan am saja. Ha. Dia takut tu. Dia tanya takut dah. Sosok kata nak jawab. Tanya takut dah. Ha. Baik. Hukumnya apa yang disebut oleh ulama-ulama. Kita umat Islam ataupun pemerintah umat Islam wajib melarang orang-orang bukan Islam menyentuh Al-Quran. Faham tak? Eh? Tak boleh. Kalau dipegang Al-Quran baru boleh kita larang. Tetapi tidak wajib atas orang Islam atau pemerintah umat Islam melarang orang bukan Islam membaca Al-Quran dengan tidak disentuh. Baca mulut saja. Haa, di situ. Pegang tu dah. Eh? Yang tak bolehnya, pegang. Sebab Nabi kata, bila mu masuk ke negeri kafir, jangan bawa Quran. Takut orang kafir ratah pegang Quran. Dia tak boleh pegang. Dah baca mana tahu boleh. Sebab banyak dalam hadis-hadis sahih, orang kafir mari jumpa Nabi, baca ayat Quran. Tanya Nabi. Nabi dah kata, eh dah boleh baca mu. Mu dah boleh baca mu di FB. Ha, Nabi tak kata gitu. Ha. Nabi jawab pula soalan kafir tu. Yahudi mari baca jumpa Nabi. Yahudi baca surah Al-Kahfi. Saya lupa nama surah. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Cerita tentang Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Kalau Nabi boleh jawab, nak masuk Islam. Dia baca ayat Al-Quran. Faham? Pasal dia dengar Nabi baca. Ngajar sahabat. Dia ulang balik ayat tu. Nabi jawab soalan. Nabi tak tegur dia baca Al-Quran. Menunjukkan kata ulama, kalau dia baca tu bukan nak selerok tabukkan makna nak pusing nak menganjing, maka dibolehkan. Neh? Ha, hukumnya dia bukan kita jawab, ulama jawab. Sebab bila dia baca depan Nabi, Nabi tak tegur pun, mu kafir tak boleh baca. Neh? Ha, Nabi jawab pula soalan dia. Akhirnya Yahudi masuk Islam. Nah, dan sekarang ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan adalah lebih baik perkara ini berlaku, iaitu orang kafir semakin ramai mengkaji Al-Quran, mana tahu takut dia dapat hidayah. Nah, ha, sebab banyak juga para sahabat yang mari dengar orang mengajar Quran masuk Islam, dengar Nabi duk mengajar ayat masuk Islam. Nah, ha. Lepas tu ada pula orang pelenda tu tajwid tak betul. Nah, sini tu baca, kita jawab pula, damu baca betul. Baca-baca kali nak dengar. Faham tak? Ha, mu lah tak buka kau. Kokak-kokak-kokak hirau tau lebih mu. Nah. Ha. Dan ni kali bak tajwid saya cakap lah. Arak ya betul. Nah. Dia orang Arak. Dia lidah Arak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyah. Nah. Tu Arak turun tu. Bahasa Arak juga Quran. Nah. Ha. Kul 9 nak uti lah. Boleh tak 15 minit ni? Boleh? Ha. Pasal makan lembu ni. Ustaz, kalau isteri bergurau, adakah dapat pahala? Kita dalam Islam tiap yang baik dapat pahala. Dalam masa yang sama ada hadis yang berbunyi, barang siapa meninggalkan solat asar, pahala amalannya akan ditolak. Di situ kita dapat bercanggah. Maknanya kena tolak semualah. Kira tak ada, tak ada benda-benda lah. Minta ustaz beri penjelasan. Ustaz, kenapa ustaz tak buat live dalam internet? Ha, baik. Baik, dia tanya. Dalam hadis mengatakan siapa yang tinggal tolak asar maka tertolaklah amalan. Bukan hadis ni saja, ada hadis lain juga. Nah, sebab itulah banyaknya kita buat amalan. Kita kena jaga amalan ni, jangan beri kena tolak. Di antara benda yang boleh menolak amalan, buat satu-satu perkara jahat. Jangan buat benda jahat seperti ini. Nah, kalau kita buat zalim ke orang, kita amalan kita tak ditolak. Boleh pahala semayang, tapi pahala tu beri ke orang yang kita zalim di akhirat nanti. Sama juga macam kena tolak. Nah, jangan buat zalim ke orang. Nah, hadis ni nak cerita kelebihan sembahyang asar. Sehingga siapa yang tinggal, siapa tolak amalan itu maksud dia. Bukan mana tolak-tolak semua habis licin, sebab tak ada pahala. Nah, nak kabar lebihnya sembahyang asar. Gitulah ceritanya. Nah, dia tak bercanggah. Kalau kita faham baik-baik, ataupun kita dengar syarahan daripada ulama-ulama. Nah, memang bila kita orang beriman, buat apa saja yang baik, ada pahala. Kita belanja kawan kita di jana kedai kopi, nak boleh pahala. Makan suti lagi lah, saya jamin awak. Suti je, dia pun tambah suti lagi. Boleh juga pahala. Haa, contoh, buat contoh. Nak? Haa. Tapi kalau tak beriman, tak ada pahala. Walau baik lagu mana macam awak kafir, menderma sebagainya, tak ada pahala. Nah, pasal imam tak ada. Imam tanah tak ada. Dia nak ubah tanda rumah. Nah, tanah kena ada baru boleh ubah rumah. Haa. Kemudian dia kata, bergurau dengan isteri boleh pahala ke tak? Jawabnya tengok kaedah gurau lah. Nah, kalau bergurau yang membawa kepada rasa kasih sayang, menambahkan rasa mesra, boleh pahala. Nah, tapi gurau yang bawa pada pecah belah, tak boleh pahala gurau. Dia main pelakon beseng, tak muka tu lelaki. Lepeng muka tu lelaki. Nah, gurau-gurau lain. Kerana apa? Kerana Nabi suruh. Dan Nabi cerita. Nabi tak kata menggurau boleh pahala. Nabi kata bila menikah menggurau dengan bini mu. Nabi suruh kan tu. Bila Nabi suruh maknanya benda tu baik. Bila baik boleh pahala. Abdul Rahman bin Auf, dia pergi nikah rupuan tua. Janda anak berderu anak. Semang anak. Mana? Jadi Nabi jumpa pada waktu pagi. Nah, katanya Abdul Rahman aku nikah malam. Nabi tanya dia, Bikra am Sayyiba? Dah kala mun nikah anak dara ke janda? Dia jawab Abdul Rahman bin Auf, Sayyiba. Aku nikah janda. Nah, Nabi pun tanya, Halla Bikra? Kenapa tak nikah anak dara? Aha, Nabi dia, kenapa tak nikah anak dara Abdul Rahman? Tula aibuka wa tula aibuha. Kalau mu nikah dengan anak dara, mana budak-budak bini mu, mu wak gurau dia, dia wak gurau dengan mu. Mu wak main dengan dia, dia main dengan mu. Ha, tu maksudnya. Makna sini, Nabi iktiraf gurauan permainan sama suami isteri. Nampak lagi? Tulak ibu ka. Mu main ke dia, dia main dengan mu. Dah kalau tua, main apa? Nak main hati Yasin lah, tak buat tubuh. Dah. Ha, dia gitu. Ha, jadi boleh pahala dah hak muda-muda. Ha, lepas tu nak kahwin, kahwin muda. Betul kan? Neh? Ha. Dah sebab isteri muda dia, jadi kita semangat ah gurau. Nah. Ha, kita balik dua rumah kita main gurau. Dah bini muda, bini umur 18. Dak pas PN. Nah. Ha, seronok sikit. Kita biar 2059 pun. Neh? Ha, main badminton dapur, apung kapang, apung kapang. Udah-udah. Nah, nak tidur dah main PlayStation pula. Ni post PE. Faham? Ah, nak kalau bini tua nak main berambak dah dia. Nah. Ha, dua kali pusing mah tanah leluh. Dah. Macam mana cara betul untuk basuh uri? Tolong explain. Cucungnya air saja. Neh, ambil air. Tak perlu asal lima dan itu adab saja. Kalau kita saja ubah tak mewi jadi bau di anjing apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau kata tak mau, mana ini sebagai satu adab yang mesti, jadi khurafat lah pula. Tak? Jadi caranya kenakan pada air saja sekurang-kurangnya. Lepas tu tanam. Sunat tanam. Bolehkah perempuan cakap depan orang ramai guna mikrofon? Tapi perempuan itu tutup aurat lengkap. Apa hukumnya bagi perempuan ini? Contoh pembaca berita TV. Jawabnya tak boleh baca waktu DVD. Ya sebaiknya orang lelaki-lelaki. Nah, perempuan ini hendaklah bercakap pada perkara yang tak dapat tidak kerana bekerja saja. Nah, kerja jual beli dan seumpamanya. Baca-baca jadi jual boh orang lelaki. Tak boleh orang puan. Seorang peniaga kedai makan, dia buat pelarih dalam makanan. Contohnya gula dan garam. Gula dan garam sebut dibuat untuk memasak. Sedangkan masakan yang dibuat itu sebenarnya tidak sedap. Tapi disebabkan pelarih itu digunakan telah menarik pelanggan yang terlalu ramai, hingga pelanggan tempat lain berkurangan. Hukumnya haram pada syarak. Pelarih yang dibenarkan syarak ialah kita semayan hajat. Minta Allah Ta'ala jadikan kedai kita laris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masak sedap. Nak biar orang mari makan sedap, nak mari pula. Ah ha, tu baru tu. Ni makanan tak sedap jadi menipu. Laisa minna, Nabi kata, bukan di kalangan kami man ghasyana, orang yang menipu orang-orang kami. Nah, ha, Nabi tak mengaku mak. Macam mana hilangkan rasa gemuruh yang kritikal? Contohnya berdebar yang amat sangat nak ambil peperiksaan. Eh? Ha. Jawabnya, kalau kita berdebar sangat, nah, kita minum air surah Yasin. Baca surah Yasin, tiup di air. Niat dalam hati, hilangkan darah gemuruh. Hilang kenaling, orang panggil. Nah, ha, minta pada Allah. Minum. Nah, boleh juga kita baca, kita tulis ayat kursi. Ambil satu pinggang, tulis ayat kursi. Faham lagi? Tirulah buku Quran, tiru. Nah, baris tak wajib, baris ayat kursi dengan huruf, huruf dia tu. Faham tak? Ayat kursi. Jangan tinggal huruf. Nah, tulis dia. Tulis dengan maknanya dakwah yang bila kita cuah air kat gigi, dia akan serap dalam air dan boleh minum. Jangan bahang magic permanent. Tak jadi apa tu balik awal. Nah, ha. Tulis dengan boleh. Eh? Dengan apa? Yang paling mudah. Tulis dengan ibu sirap. Tak botol kek dekat hak cap dia. Adakah kau buat ibu air jagung air apa tu? Ambil orang ni merah hijau molek. Nah, ambil hijau, ibu hijau. Ni bukan politik ni, ni cerita sirap. Nah, hijau tu kan. Nah, jangan hak biru. Jadi gelap hati. Nah, ambil tu hak pekat tu nak ni. Celuk, ambil lah lidi hak bersih. Nah, bersih, celuk tadi. Tulis dilekat. Celuk pula tulis. Nampak lagi? Bila habis ayat kursi ni ikhtiar, jangan marah tak jadi. Nah, ha, kata mu tu kan anjur eh. Nah, bukan tu lokal bodoh mu tanya lah, bodoh tanya. Nah, ha, baik daripada Allah Taala belaka. Lepas tu dah tulis habis, kita cuah air panas. Cuah air panas, dia kena air panas, dia larut. Nampak tak? Dia tak ada tulisan tu, dia masuk dalam air. Minum niat nak jadi hati kita hilang sifat gemuruh. Faham lagi? Nah, ha, apa tu? Ha. Apa gitu semua ajar. Nah, tak mau buat nak tu lagi. Rumah saya dekat surah. Surah tu memang tak ada muslimah. Muslimah, saya tinggal dengan isteri saya dua orang. Soalan mana kerabat Abdul, bila masuk waktu solat, saya solat dekat surah saya jemaah atau jemaah dengan isteri saya kat rumah. Baik. Dia kata muslimah tak ada. Jadi, dia buat apa kena-kena pula dengan muslimat? Muslimat ni dah ada salat berjemaah di surat masjid. Mereka dia mari tu kerana ada kuliah. Baru mari surat masjid. Nah, nanti ada di rumah. Pasal banyak kerja rumah. Tapi kalau kita nak semayang jemaah, kita semayang, kita semayang jemaah di masjid lebih ada. Balik ke gigi, kita semayang sunat tak apa. Berjemaah dengan isteri. Atau kata setengah ulama, boleh semayang i'adah dengan isteri. Boleh juga jadi itu imam. Nah, jangan jadi makmum balik awal untuk lelaki makmum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'a bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.